kekepan, ngadon main api, ngaraju cinta nupa mali. Main rasa jeng main hati, salingkuh karasa endah. Pikiran kapoekan, hati jika kaparagunan. Rasa cinta anjen, rasa sayang anjen, ngaleor karebut cinta saliwan. Bye.